بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويؤجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan hadis dari Anas, riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Lahumah Zul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya beliau radhiyallahu anhu menuturkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Akan dijelaskan tentang makna al-adwu, juga at-tiyaratu. Wa yu'jibunil fa'lu, aku tersenangkan dengan al-fa'al. Mereka para sahabat mengatakan: wa mal fa'lu, apa itu fa'al yang Rasulullah itu senang dengannya? Beliau mengatakan: kalimat thayyibah, ucapan yang baik, ucapan yang maknanya adalah baik. Sebagian ahlul ilm memberikan contoh untuk kalimat thayyibah ini berupa fa'al. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suluh Al-Hudaibiyah datang kepada beliau Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, maka Rasulullah mengatakan: laqad sahala lakum amrakum, laqad sahala lakum amrakum, sungguh telah datang orang yang memudahkan urusan kalian. Diambil dari kata Suhail, yang mana adalah gampang dan mudah. Nama ini Rasulullah menyenangi dengan situasi yang di situ beliau dalam keadaan adanya suluh Hudaibiyah. Maka dengan datangnya Suhail bin Amr, Rasulullah mengatakan: telah datang kepada kalian yang memudahkan urusan kalian. Laqad ja'akum, laqad sahala lakum amrakum. Itu namanya seorang yang memiliki anggapan baik dengan nama yang baik. Ya kan? Kadang kita menamai seorang itu atau menjumpai namanya, seorang namanya Sukar, Pak Sukar. Seharusnya diganti dengan apa? Pak Gampang. Nah itu. Sejauhnya gampang. Bisa jadi saya Pak, bahasa Arabnya apa? Sahal. Ya. Itu contoh yang dibawakan sebagian ahlul ilm tentang al-fa'l, yakni kalimat tayyibah. Dan ini akan dibawakan beberapa contoh oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Dalapan dapat dalam ucapan wa yu'jibunil fa'al, ada potongan hadis wa yu'jibuni al fa'al minal ijab. Pemana ijab? Mengagumi, mengagumkan aku, menyenangkan aku, yaitu al fa'al. Ini saya suka dengan al fa'al, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Jadi ada orang yang kena musibah, jangan mengucap yang buruk atau semakin gelisah dan yang semisalnya, tapi ucap yang bagus saja. Insya Allah segera sembuh, insya Allah segera selesai musibah ini dan semisalnya. Jangan kemudian malah orang itu takut-takuti dengan adanya perkara-perkara yang merubah suatu keadaan. Maka jangan dibesar-besarkan. Seperti keadaan yang telah berlalu berupa virus corona, semakin dibentangkan dalam media massa, semakin menjadikan manusia ketakutan. Ya kan? Maka dalam sebagian negara yang tidak menyebarkan berita ini dengan semau-maunya, mereka lebih tenang. Demikian juga dalam satu kampung yang tidak membesar-besarkan seperti corona tadi, ya merasa tenang seperti di kampung baru ini. Ya kan? Jangan banyak mengambil pemberitaan tentang informasi corona dan semisalnya, maka lebih tenang. Itulah yang harus dilalui seorang muslim ketika mendapatkan perubahan keadaan. Jangan kemudian menjadi seorang yang malah membesar-besarkan. Kalau bisa malah seorang itu diredam. Ya kan? Bukan semua orang dikasih tahu, karena bukan semua orang bisa mencerna pemberitaan yang tersebar di pertengahan kaum muslimin. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu wa yu'jibunil fa'al, menyenangkan aku al-fa'al, kata Nabi. Beliau juga sendiri menafsirkan apa itu fa'al, al-kalimat tayyibah. Ini tafsir Nabawi, penafsiran dari beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentang kalimat ini al-fa'al. Kalimat yang bagus, ucapan yang bagus. Qala Abu Sa'adat, al-fa'al mahmuzun. Apa nama mahmuz? Mahmuz fihamzah, na'am, berhamzah. Maknanya fima yasurru wa yasu'u, dalam perkara yang menyenangkan dan yasu', yakni apa? Memburukkan. Itu fa'al. Wa tiyaratu la takunu illa fima yasu'u, sedangkan tiyara la takunu tidaklah wujudnya kecuali dalam perkara yang memburukkan, memburukkan situasi, memburukkan pikiran, memburukkan perasaan dan semisalnya. Rubba mustu'milat fima yasurru, dan ada kalanya tiara digunakan, dipakai dalam perkara yang menyenangkan. Yuqalu tafa'altu bikadza wa tafawaltu. Bisa pakai mahmuz, bisa tidak. Alat tahqiq wal qalb. Apa makna qalb? Amin, maaf. Naam. Qalbu hamzati wawan. Waqad uli an-nasu. Uli bacaannya bukan aula'ah. Uli'ah. Dan manusia yakni yang menggunakan kalimat fa'al ini, mereka banyak menggunakan dengan meninggalkan hamzah takhfifan. Tadi tafawaltu, tidak pakai tafa'altu. Terbiasa manusia itu meninggalkan, enggak memakai hamzah tapi pakai wawu untuk memeringankan pengucapan atau bacaan. Perhatikan itu. Wa innama habbal fa'la. Dan nyatanya Rasulullah mencintai fa'l. Li'anna an-nasa idza amalu fa'idatallahi wa rajau a'idatahu inda kulli sababin da'ifin aw qawiyyin fahum ala khair. Dan nyatanya Rasulullah mencintai fa'l, kalimat thayyibah. Alasannya karena manusia apabila mereka itu mengharapkan faedah dari Allah Ta'ala atau mengharapkan a'idah tahu, mengharapkan apa yang menjadi baik untuk mereka dari Allah Ta'ala dalam ketika setiap sebab yang lemah atau kuat mereka di atas kebaikan. Artinya seorang itu senantiasa mengharap baiknya saja. Baiknya adanya musibah, mudah-mudahan ada baiknya. Dari musibah tersebut, jadi musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan ada khairnya. Di balik semua kesusahan ada kebaikannya. Di balik semua kesedihan ada yang mengembirakan. Ya kan? Innama ma'al usri yusra. Kalau sentensi seperti itu maka ala khair. Artinya jangan terlalu sangat keluh kesah. Ini bimbingan nabawi, bimbingan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan jangan bersedih atas orang yang tidak menerima dakwah beliau. Wala tahzan alaihim. Ya kan? Jangan terlalu keluh kesah, jangan sedih. Ya kan? Kalau orang itu sudah memenuhi dan melalui jalan yang tepat, maka mengharap saja dari Allah Ta'ala barokah dari jalan yang tepat tadi. Jangan terlalu berkecil hati. Maka dikatakan inda kulli sababin dha'ifin aw qawiyyin fa mala khair, apabila mereka mengharapkan manfaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dalam keadaan kebaikan. Bagaimana ya ikhwah? Wa idza qata'u amalahum wa raja'ahu min Allah taala kana dzalika nasar. Dan apabila mereka ini manusia qatau amalahum, harapan mereka, angan-angan mereka dalam kebaikan ini sudah enggak lagi bersambung kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai bukti tanda tentang keburukan. Jadi musibah-musibah yang menimpa seseorang ini diambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan ada kebaikan di belakangnya. Dan ini sudah terbukti di mana-mana dan setiap zaman seperti itu. Ya kan? Kadang dakwah ini dimusuhi oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk memusuhi, malah semakin dikenal dengan keburukan yang dilancarkan sebagian orang, semakin menjadi baik. Ya kan? Taruhlah ada sebagian manusia yang menjadi corongnya untuk menjeruk-burukkan dakwah, malah itu sebagai pintu untuk baiknya dakwah. Karena manusia akan penasaran, apa itu sebenarnya dalam perkara tersebut. Dan ini banyak isyaah, penyebaran-penyebaran keburukan dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kelakuannya para munafikin yang mereka disebut oleh Allah taala dengan murjifun nabil Madinah. Ashabul irjab. Dari kalangan munafikin. Ya. Malah menjadi kebaikan dakwah tersebut yang Rasulullah bawa. Ya kan? Semakin diburuk-burukkan malah semakin banyak orang yang tertarik. Maka dia mendengar kebaikannya saja. Wa matiyaratu fa inna fiha su'adun billahi wa tawakkul bala. Dan adapun tiyarah beda dengan fa'al. Karena dalam tiyarah ini ada dugaan buruk dengan Allah Ta'ala. Ada tawakkul bala. Tawakku ada memiliki prediksi kuat akan terjadi musibah. Ya kan? Tawakku memprediksi akan terjadi bala. Dan kadang dari perkara yang enggak ada maknanya sampai berkeyakinan bahwasanya suara burung aja di waktu tertentu dengan dari arah tertentu menjadikan tanda keburukan. Enggak ada hakikatnya. Itu namanya tahayul. Apa? Takhayul. Takhayul bukan tahayul. Takhayul. Khial. Seperti yang tertera dalam hadis ini. Itu tiyaroh. Bahkan ada seekor hewan yang datangnya dari arah yang dia enggak menyukai. Dia beranggapan buruk pada dirinya. Dan ini sampai hari kita ini banyak orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Sampai membuka usaha pun. Ya kan? Memiliki tiyaroh ini. Kalau rumahnya berada di barat jalan, kalau mau buka usaha jangan mengarah kiri kalau keluar dari rumah, tapi mengarah kanan. Usahakan dapatkan tempat yang di sebelah kanan jalan yang dia tuju tadi, jangan sebelah kiri. Nah itu, membangun toko taruhlah. Jangan dibangun di sebelah kiri ketika dia mengarah ke jalan tadi dari rumahnya. Dari rumahnya keluar dari pintu mengarah kanan, jangan mengarah kiri. Kalau mengarah kanan nanti dapatkan tanah yang di sebelah kanan. Dibangun di situ, dibuka usaha. Itu namanya memiliki tiaroh. Kalau nanti dibangun di sebelah kiri, akan sial, enggak laku dan enggak laris. Nah. Itu keyakinan-keyakinan masih menyebar di pertengahan kaum muslimin. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak 1400 tahun lebih. Ya kan? 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi seorang muslim karena jauhnya dari pendidikan yang benar masih berkeyakinan tadi. Padahal dia seorang muslim yang mewarisi Islam dari orang tuanya, tapi pendidikan yang tidak sampai kepadanya dengan pendidikan yang baik. Maka keyakinannya tertukar. Fitrah yang datang dari Allah Ta'ala berupa tauhid tertukar dengan peradaban yang dia lewati di keluarganya dan di masyarakatnya. Ini yang paling banyak. Illa man rahimallah. Maka itu sebagai bentuk pembenahan dalam keyakinan yang rusak ini, kitab kita ini kita jadikan referensi untuk disiplin pembenahan akidah untuk kaum muslimin. Tapi yang disayangkan, betapa banyak manusia yang acuh, tak acuh. Seperti kita ini didengar dari jarak 3 kilo, 2 kilo. Adakah yang tertarik? Ya kan? Tidak tertarik. Kecuali 1-2 orang aja. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki kepedulian untuk keselamatan dunianya dan akhiratnya. Rona Yahwa. Maka bersyukurlah sebagai seorang hamba yang dia dalam lingkungan yang baik dalam mempelajari akidah yang benar. Hari demi hari yang selama ini dilewati dalam taklim kita ini. Taib. Sementara wattafa'ul ayyakuna rajulun maridun fayusma'u akhara yakulu ya salim. Ini contoh. Tafa'ul itu contohnya adalah akan ada seorang yang sakit. Lalu dia mendengar. Fayusmi'u akhara juga bisa. Atau fayusmi'u akharu. Fayusmi'uhu kalau begitu. Kalau fayusmi'u akhara, jadi dia mendengar orang lain gitu. Ngomong. Wahai salim. Wahai orang yang sembuh. Orang yang sakit tadi mendengarkan orang lain ngomong. Ya salim, memanggil dia ya salim. Orang yang dipanggil dengan panggilan apa? Wes gak apa-apa, waras. Nah, orang Jawa bilang. Biasanya orang Jawa menjenguk tetangganya yang sakit atau keluarganya. Wes gak apa-apa, waras, waras. Gak usah sedih, waras. Nah, itu namanya apa? Tafa'ul. Sakit parah di rumah sakit atau di rumahnya. Penjenguk terbiasa dengan kalimat yang thayyibah. Wes gak apa-apa, waras. Jangan terlalu sedih. Apalagi dengan doa-doa yang diajarkan seperti la ba'sa tahurun insyaallah, enggak mengapa. Musibah ini menimpa kamu insyaallah sebagai pembersih doa. Apa bersih apa bersih apa? Pembersih dosa. Itu namanya kalimat yang thayyib. Au yakuna talibadolatin. Ayo kena rojulun, ayo kena rojulun talibadola. Ada seorang yang dia itu mencari barang yang hilang. Dola. Hewan dia hilang. Dia mencari. Dalam keadaan dia mencari, di tengah-tengah ia mencari barang yang hilang tadi. Hewannya tarola fayasma'u akhara, maka dia mendengarkan orang lain berkata, ya wajib. Wahai orang yang mendapati barang yang hilang. Terus jangan sedih, ketemu insyaallah, jumpa. Nah, itu namanya kalimat thayyib, namanya tafa'ul. Peranggapan baik atas perkara yang terjadi. Fa yaqau fi dhanni annahu yabra'u min maradihi wa yajidu dhalatahu. Dengan ucapan seperti itu terjadilah dalam dugaan dia tadi. Faya qawbidhanihi, terjadi dalam dugaan orang yang sakit tadi atau orang yang kehilangan barang tadi. Dia yang sakit punya dugaan akan sembuh dari penyakitnya dan akan mendapatkan sesuatu yang dicarinya. Oh ya Allah. Dan ini termasuk yang disebut dengan apa? Muasat. Ngerti muasat. Ya kan, wasa yuwasi. Ya kan, kontrolnya loro melok ngerasak noloro. Membantu, menolong, paling enggak menolong dengan kalimat yang baik. Minimal kalau enggak bisa menolong dengan materi, ya menolong dengan kalimat yang baik. Meringankan beban pikirannya. Maka sebagian ya kan, rumah sakit ditulis hati yang gembira adalah obat. Dalam bungkus obat ditulis hati yang gembira adalah obat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Itu namanya kalimat thayyibah. Namanya apa? Fa'al. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Maknanya seorang yang sakit, pasien ini diupayakan hatinya senang, jangan terlalu sedih. Karena akan membantu cepat sembuhnya atau membantu kesembuhannya lebih cepat. Itu namanya termasuk kalimat thayyibah. Tapi jangan diajari dengan ajaran-ajaran khurafat seperti banyak berzikir Allah Allah Allah. Nah, ini bukan kalimat thayyibah, Allah Allah itu. Karena kalimat thayyibah itu adalah yang mengandung makna yang thayyib, Allah Allah tok. Mana ada pujian di situ? Pujian itu subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pujian. Adapun Allah Allah lafzat itu Allah tak ya, enggak pernah datang pujian dalam Al-Quran supaya kita memuji Allah dengan lafaz Allah. Lebih-lebih lagi yang lebih dipendekkan dengan apa? Hu. Nah. Juga tertulis kadang-kadang kalimat ringkas S-A-W S-W-T Sol-Am. Ini semuanya perkara-perkara yang perlu dibenahi walaupun datangnya dari sebagian ahlul ilm, tapi ketika salah ya perlu ditinggalkan. Nah, kalau itu perhatikan, upayakan terbiasa mengucapkan kalimat yang thayyibah dalam perkara-perkara yang ketika menimpa kaum muslimin, dalam perkara-perkara yang enggak menyenangkan mereka. Seperti kondisi sembako lagi naik. Ya. Atau ya kan? Sebagian penghasilan lagi menurun. Jangan kemudian diajak demo aja. Demo misalnya berontak kepada Allah, berontak kepada penguasa. Nah. Tapi disyukuri aja, mudah-mudahan ada baiknya. Ya ikhwah. Bukan kok nanti yang senang itu ketika harga naik karena dia lagi dalam pekerjaan yang dia di dalamnya senang kalau harga naik. Sukanya orang lain yang menjadi terpurukan. Ini enggak baik. Ini akhlak yang tidak mulia. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai akhlak yang paling baik. Wa minul hadis qila ya Rasulullah mal fa'al? Kalal kalimat thayyibah. Wa minhu yani wa minal fa'al. Al hadis yang dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu fa'al? Nabi mengatakan kalimat thayyibah. Seperti tadi yang kita bawakan dalam contoh ketika dalam Sulh Hudaybiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr bersama mengatakan laqad sahala lakum amrakum. Nah. Karena nama diambil dari nama yang tadi Suhail. Nah, mafhum? Laqad sahala lakum amrakum. Sungguh telah mempermudah urusan kalian sesuai dengan namanya. Maka kalau itu Rasulullah menyukai nama-nama yang bagus. Ya kan? Maka orang tua itu memberikan anak memberikan nama untuk anaknya harus yang bagus, jangan kasih nama yang enggak ada maknanya. Kadang namanya itu seperti nama jajan. Ya kan? Vivi Susanti apa Vivi Susanti? Ya. Apa Vivi? Hah? Diki, Riki, Joni, nama monyet pun Joni, nama kucing, ya. Jadi itu nama-nama yang bagus seperti nama namanya Hasan, Solihah, misalnya, ya kan? Jadi nama-nama yang bagus. Baik, qala rahimahullah ta'ala qalu wa mal fa'al qala al kalimat thayyibah bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam annal fa'la yujibuhu. Kalimat thayyibah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tersenangkan dengan al-fa'al, al-fa'la yu'jibuhu. Kalimat thayyibah itu menyenangkan beliau. Kalau beliau tersenangkan dengan kalimat thayyibah, kita sebagai seorang yang berteladan dengan beliau, maka kita juga senang dengan kalimat tersebut. Jangan membuat nama-nama yang jelek. Sampai toko pun dikatakan sumber rezeki. Nah, bagus. Sumber mulia. Ya kan? Tetap jaya. Nah, itu punyanya Mbah Bukhari di situ. Itu nama yang bagus, bukan nama-nama yang jelek. Ya kan? Sekarang banyak nama jajan namanya jelek. Petir. Mie petir. Coba nanti kalau meledak di perutnya beneran. Itu gaya-gaya yang enggak menyenangkan. Jangan dicontoh. Apa lagi? Beledek. Ya. Bikin nama jajan aja. Entah siapa yang dicontoh. Ya kan? Ini enggak bagus. Kenapa enggak kasih nama-nama yang bagus, yang menyenangkan, yang enak di telinga, enak dirasa? Coba rasanya kalau petir itu rasanya kayak apa? Di telinga enggak enak, di pandangan mata juga enggak enak. Ya kan? Jadi bagus kasih nama yang bagus, maka ditulis mie sedap. Kok lebih pinter pabrik mie daripada yang belajar akidah salafiyah? Mie sedap, ya. Gitu. Sedapnya pun dikasih A huruf A2, biar apa? Biar lebih mantap sedap gitu. Tapi yang belajar akidah salafiyah namanya nanti nama mie iblis. Mie setan. Ini enggak bagus, adab yang buruk. Ya kan? Belum tahu. Di toko-toko yang mereka membuka usaha, namanya apa? Barokah. Sampai tukang las aja. Tukang las itu kan banyak membakar toh. Tapi dikasih barokah. Namanya bagus. Itu namanya apa? Kalimat thayyibah. Ya kan, penggilingan padi yang di situ banyak debu dikasih nama-nama yang bagus. Ya. Maka itu antum terbiasakan dengan kalimat thayyibah, apalagi kita terpelajar dalam pendidikan yang syar'i. Jangan menulis beberapa pamlet di jualan-jualan jajan, di rombong-rombong yang enggak sepantasnya ditulis di situ. Ya kan, di mobil, di sebuah motor. Beberapa stiker yang enggak baik kalimatnya. Apalagi di mobil-mobil sekarang yang super-super tertinggi, mereka enggak senono. Kalimat-kalimat yang jelek. Ya kan? Meninggalkan sholat enggak apa, yang penting jangan meninggalkan sholawat katanya. Seperti itu ya, Pak. Ini kalimat-kalimat yang enggak baik. Jadi jangan mencontoh orang-orang pusat dalam memberikan nama. Banyak juga dalam sebagian plat nomor, biar namanya itu keren. Ya, nanti dikasih huruf yang keren, si gila, ya, S terus 1 6 1 LA si gila. Jadi gendeng beneran. Plat nomornya mobilnya S. Nanti dikasih 161, hurufnya apa? LA, 6-nya huruf G, jadi si gila. Jadi gendeng, enggak keroso. Sama ya, Pak. Itu enggak bagus. Maka jangan mencontoh kalimat-kalimat yang enggak baik dalam bermuamalah. Jadi bagi para penjual-penjual jajan, jangan mulai hari ini, bahkan sudah kita ingatkan dulu sebab lama, jangan membuat nama-nama yang tidak sepatutnya didengar di tengah kaum muslim, tengah kaum muslim, apalagi kita sebagai terpelajar dakwah salafiyah. Baik. Fadalala annahu laysa min at-tiyarati al-manhi anha. maka fa'al itu bukanlah termasuk tiara yang terlarang darinya. Sini dibedakan antara fa'al dengan tiara, maka penjelasannya pun dibedakan, ya kan? Tuntutannya juga dibedakan, penerapannya pun dibedakan. Karena Rasulullah yang membedakan, kita wajib membedakan dalam semua kehidupan kita, ya, dalam bagian kita. Jangan ditulis-tulis kalimat yang tidak baik. Banyak sekarang ini tulisan di beberapa kaos, ya, tulisan yang enggak baik maknanya. Kadang ngecek orang yang membaca, ya kan? Itu isinya, kadang tulisan itu ngecek orang yang membaca, menghina orang yang membaca, atau menghina dirinya sendiri. Ya, maunya apa? Punya penampilan beda, yang lebih baru. Kadang dalam beberapa menggunakan apa seperti media sosial, seperti HP yang sekarang ini dikenal dengan HP Indro, ya kan? Nah itu juga seperti itu. Suka membuat status yang kadang membuat manusia itu gelisah, kaum muslimin menjadi gelisah. Ini enggak baik. Kalau lah dikatakan haram, malah tidaklah diingkari seadanya dikatakan haram. Banyaknya makruh saja. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, laisa bil ijabi bil fa'al wa mahabbatihi syai'un minas syirki. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, laisa bil ijab bil fa'al, tidak ada dalam terkagumkan, tersenangkan dengan fa'al dan mencintai fa'al, enggak ada sesuatu pun berupa kesyirikan, enggak ada. Bal dzalika ibanatun an muqtadal tabi'ah wa mujibil fitrah awal al fitrah al insaniyah allati tamilu ila ma yuwafiqu wa yulaimu. Bahkan itu, yakni fa'al tadi ibana, sebagai bentuk pembedaan atau penjelasan tentang tuntutan tabiat dan tuntutan fitrah, fitrahnya manusia. Yang mana fitrah itu condong kepada apa yang mencocoki fitrahnya, yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau fitrah tadi suka dengan kalimat yang buruk, berarti fitrahnya sudah berubah. Perhatikan di sini, ini kunci. Kalau jiwa itu suka dengan kalimat yang buruk, berarti fitrahnya sudah berubah. Karena hukum asalnya itu fitrah tadi bersih, suka yang sesuai dengan kebersihan fitrah. Kok tiba-tiba suka dengan yang lain, berarti fitrahnya sudah berubah. Bayangkan, berarti fitrahnya sudah berubah. Nah, perubahannya dari mana datangnya? Tentunya dari dia sendiri, bukan Allah yang merubahnya tanpa sebab. Memang Allah yang menakdirkan adanya perubahan, tapi sebabnya dari dia, maka dia tercela. Karena Yahwah ini, maka itu perhatikan kendaraan yang sering kita kendarai hari demi hari, kok diselaraskan dengan punyanya orang-orang enggak baik, enggak dibentuk dan gaya. Ini sudah menunjukkan apa? Fitrah sudah mulai terkoreksi dari asalnya. Demikian juga bentuk pakaian. Pakaian kaum muslimin adalah yang sesuai dengan kriteria Islam. Laki-laki pakaiannya harus fatfat. Apa fatfat mananya? Longgar. Celana longgar, baju longgar. Lesa disafat, bukan yang nyerawang. Kok tiba-tiba suka yang melepet, lagi nyerawang, berarti sudah berubah fitrah tadi. Maka itu antum ya, anak-anak yang mulai yang memiliki pakaian celana pensil, yang masih lancip-lancip datang dari Riau ini, itu kalau enggak dibuang ya diluaskan, tambah kain. Ya itu, jangan suka pakai celana yang lincip, kecil, ngepres paha dan betis dari atas agak lebar, membawa ke bawah semakin kecil, ini menunjukkan fitrah yang sudah berubah. Dan ini terlihat dari kawan-kawan kita, anak-anak didik kita dari Riau yang sudah lama saya ingin ingatkan. Kali inilah insya Allah sebagai pelaksanaannya. Dengarkan baik-baik ya, ikhwah. Jadi bikin celana yang longgar. Kalau enggak menjadilah apa? Kita punya dugaan yang buruk. Nah, keburukannya dari mana? Dari tabiat yang terjadi yang menyelisih fitrahnya. Maka kalau perhatikan di sini, laisa bil ijabi bil fa'l wa mahabbati sayun min al-shirki. Bal dzalika ibanatun an muqtabat tabi'a wa mujibil fitrah al-insani allati tamilu lama yuafiqu wa yulaimuha. Damirha yuafiquha yulaimuha, ini adalah fitrah. Fitrah manusia itu, takut manusia itu adalah condong kepada yang mencocokinya. Fitrah yang bersih mencocoki kalimat yang bersih. Fitrah yang bersih mencocoki bentuk pakaian yang sesuai dengan fitrah syar'i. Fitrah yang bersih mencocoki pendidikan yang bersih dari menyerupai pendidikan kufar. Maka kalau itu kita wujudkan bentuk disiplin mencari ilmu seperti ini. Sistem yang disebut dengan mulazamah atau halako ini memang mencocoki fitrah Islamiyah. Kita enggak memiliki kenal apa, enggak memiliki pelulusan, mau di sini 20 tahun, 30 tahun sampai mati pun, 50 tahun pun ya kita enggak keberatan, bahkan senang. Itulah fitrah yang bersih. Maka kita sediakan seperti apa, kuburan untuk kawan-kawan kita sebagai bentuk pencocokan fitrah tadi. Biar bersama harus sunnah sampai meninggalnya, bukan belajar itu 4 tahun selesai, setelah itu nanti kembali ke masyarakatnya, di sana gabung dengan baur dengan masyarakatnya sehingga menjadi rusak. Tidak boleh bagi ke sana, tapi dengan syarat untuk memperbaiki, bukan terseret dengan suasana yang ada. Kama akhbarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu hubbiba ilaihi minad dunya an-nisa'u. Sebagaimana Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya bahwasanya disenangkan kepada beliau dari perkara-perkara dunia, yaitu siapa? An-nisa, para wanita. Wattib, pewangian. Ya kan? Jadi Rasulullah itu suka dengan perkara yang menyenangkan berupa diantara pewangian. Nah, jadi seorang muslim itu bersituasi wangi. Apakah wangi itu maknanya baju enggak dicuci seminggu yang penting dikasih minyak wangi? Tidak. Kok yang penting dikasih minyak wangi walaupun enggak dicuci seminggu, sepekan, dipakai sepekan, enggak apa, yang penting baunya wangi. Akhirnya apa? Wangi campur dengan keringat, menunjukkan gambar pulau. Entah gambar pulau. Nah, biasanya kerja berkeringat, celananya nanti gambar pulau, ada pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Kalimantan. Nah, biar baunya wangi dikasih minyak wangi, ya itu seperti itu, tapi dicuci, setelah kerja dicuci. Kalau belum bisa mencuci, ganti. Bapak Ikhwah, ini yang Rasulullah tercintakan kepadanya, hubbiba ilaihi, dari perkara dunia. Bapak Ikhwah, maka dibersihkan dengan mencuci pakai air juga dikasih minyak wangi. Wa kana yuhibbu al-halwa wal asl. Rasulullah dulu mencintai halwa yang manis-manis. Ya kan? Kalau orang Sumatera bilang bonbon. Ya. Bombon. Tahu. Orang sini bilang apa? Permen. Kalau orang sama bilang bombon. Ya. Bombon. Bombon gula. Ya. Aku bombon katanya. Halwa. Yang manis-manis, seperti permen yang manis wal asal apa? Madu. Wayuhibbu husnas saut bil Qur'an wal adzan. Beliau juga mencintai suara yang bagus ketika bacaan Al-Qur'an terkumandangkan dengan suara yang bagus dan juga adzan. Tapi suara yang bagus pakai adzan bukan maknanya itu kayak siapa namanya orang Tuban itu namanya di Jawa Barat ini namanya siapa namanya? Furqon. Furqon Jawa Barat ini adanya itu bukan sesuai dengan syariat Islam. Delewer. Nah itu. Semoga dia mendengarkan dari sini. Suara kita ini biar didengar di Jawa Barat sana. Nah itu. Nah itu. Tapi udah lama enggak ada adzan. Suaranya bagus itu dan adzan adalah bukan itu bukan didelewerkan. Makanya jangan terbiasa mendelewerkan adzan. Kayak umbel, ngerti umbel? Kayak ngusi Robi. Suara yang diperbagus dengan suara dengan adzan enggak apa. Al-Qur'an tapi jangan didelewerkan. Kayak Abdul Basit, baca Al-Qur'an Abdul Basit Mesir. Ini enggak bagus, enggak bagus itu. Ya kan? Itu jangan dicontoh. Wastami' lagi dan Rasulullah berupaya wastami' yastami' itu memasangkan telinga lain dengan sekedar yasma' yastami' lebih fokus daripada yasma' benar-benar mendengarkan secara fokus bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus dan juga ketika adzan suaranya bagus seperti suara muadzin kita Abdullah itu sederhana bagus jangan didelewer-delewer no. Nyontoh muadzin di Masjidil Haram, ya kan? Kadang dia nggak ikut sholat jamaah, yang penting adzan. Nah, itu walaupun di Masjidil Haram, jangan mencontoh suara-suara seperti itu. Yang sederhana aja. Yang diberi rezeki Allah Ta'ala dengan suara yang bagus gunakan baca Al-Quran dan adzan dengan suara yang sederhana jangan. Delewer. Tau delewer. Matot. Sat karet. Ya kan? Ditarik panjang terus. Delewer. Kayak umbel. Kayak ingus. Karena ikhwa. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa makarim as-syaim. Beliau mencintai akhlak yang mulia. Dan tabiat yang mulia, shame. Nah itu Rasulullah SAW mencintainya, kita pun seperti itu mencintai hal tersebut. Ya kan? Tapi disayangkan, hidup di kampung baru ini kadang pakai celana melepet. Nah, apalagi dirobek-robek pas lututnya, guayanya kayak setan. Mau jadi apa? Nanti rambutnya di ikat sini sopo dicontoh mau dipasarkan kepada akhwat-akhwat yang berdadar itu la ilaha illallah masalah di mana orang ini kayak orang menghayal babul jumla yuhibbu kulla kamalin wa khairin wa ma yufdi ilaihi ma yufdi bacaannya terminal ifdo. Secara globalnya Rasulullah mencintai setiap kesempurnaan dalam kebaikan dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada kamal dan khair. Berapa banyak khair? Tengok sini. Yuhibbu kulla kamalin wa khairin. Rasulullah mencintai seluruh kesempurnaan dan seluruh kebaikan dan apa yang mengantarkan kepada keduanya. Paham ikhwan di sini. Kalimat ini kalimat yang ringkas padat. Maknanya sangat luas. kalimatnya Ibnu Qayyim, yuhibbu kulla kamalin wa khairin wa ma yufdi ilaihi ma, mencintai seluruh kesempurnaan, seluruh kebaikan, dan juga apa yang mengantar kepada kedua kesempurnaan ini dan kebaikan ini. Jadi kita senang anak didik kita ini semakin lama semakin baik dalam nilai belajarnya. Yang dulunya belum pandai membaca, kita senang dengan cepat bisa membaca, banyak menambah kosakata. Yang dulunya di sini mungkin masih celana panjang, kadang dilinting-linting ya, akhirnya lama-lama bukan dilinting tapi dipotong, bahkan mungkin dibuang. Nah itu cuma kadang orang itu kadang terkondisikan dengan pekerjaan, yang ini yang jadi masalah. Makanya pekerjaan yang mengkondisikan dirinya menjadi seorang yang berpakaian yang enggak baik ini, yo afwan saja, seharusnya itu bilang sama direkturnya, boleh enggak aku pakaian yang longgar-longgar ngono. Ngono. Bayar pun enggak apalah, satu bulan 100.000. Nah, potong aja gaji saya. Bayar untuk tuannya. Nah, gitu. Bagus enggak apa-apa. Karena belum bisa keluar dari pekerjaan itu. Daripada terkondisikan dalam perkara yang tidak baik. Wallahu subhanahu qad ja'ala fi ghara'izin nas al-ijaba bisama'il ism al-hasan wa mahabbatihi. Allah yang Maha Suci telah menjadikan dalam ghara'izin nas. Apa ghara'iz itu? Ghariza. Apa ghariza Pak Haris? Nalurinya manusia. Ahsanta. Apa itu naluri manusia yang Allah jadikan dalam hal ini? Yaitu ijab, senang, terkagumi, mengagumi, mendengarkan nama yang bagus dan mencintainya. Jadi naluri manusia seperti itu sudah memang Allah buat, tapi kok sekarang nalurinya menjadi berubah, suka ngembel. Yang dicontoh siapa? Para komunitas Vespa gembel. Tahu komunitas Vespa? Ono kaleng, ono apa, ono pasti pasang seret semuanya. Vespanya dikasih roda 20. Gembel. Ini enggak baik. Ini bukan naluri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke kota, wala la ilaha illallah. Sekarang banyak di lampu-lampu merah. Ya ada banci situ. Ada lagi pengamen, ada orang yang badannya dicet. Ya. Ya. Ada yang pakai itu apa? Kepalanya kode itu maksudnya. Lah, para pengemis. Lah ini gimana? Seharusnya itu para penguasa, orang itu harus dipunahkan dari peredaran perjalanan manusia itu, tempat manusia berjalan diganggu dengan seperti itu. Cuma kaum muslimin ya ikhwa mendapatkan penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab, sehingga keburukan seperti itu pun dibiarkan buruk, semakin memburuk. Bahkan kalau ada perlu dibesar-besarkan sebagai pemuda yang berhasil. Nah. Ini yang gak baik, ini kan penguasa yang gak baik. Kita ditimpa dengan musibah penguasa yang enggak baik, karena masyarakatnya pun juga enggak baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala fi gharizin nas ala ijaba bisma'il ismil hasan wa mahabbatihi. Ya kan? Nama yang bagus, mencintai nama yang bagus itu termasuk sudah nalurinya manusia yang Allah cintai, Allah senangi. Ya kan? Mungkin nama yang bagus untuk anak-anaknya seperti Ahmad, Muhammad, dan misalnya kalau ada nama-nama Jawa, nama yang bagus. Ya. Maka ada banyak orang Jawa namanya bagus. Nah, namanya siapa namanya? Bagus. Bahasa Arabnya apa? Hasan. Ya. Ayo. Kadang ada orang nama itu apa namanya, nama petir. Siapa nama anakmu? Petir. Kayak Soekarno, anaknya namanya apa? Guntur. Guru. Satu lagi apa? Apa namanya lagi? Guntur itu apa? Betul, beledek. Ya. Terus saya kenal di Damat seorang namanya Abu Ra'at. Anaknya namanya Ra'at. Ra'at apa? Ra'at. Petir. Tapi perhatikan ya, Ikhwan. Enak guna. Wa maili nufusihim ilaihi. Allah menjadikan dalam naluri manusia ijab, senang dengan mendengarkan nama yang bagus, mencintainya nama yang bagus, dan juga condong jiwa mereka kepada nama yang bagus. Wakadzalika ja'ala fiha al-irtiyaha wal iftisara was-surura bismil fala was-salam wan naja wa tahni'ah, yaitu tahni'ah. Wal busra wal fawz wad-dufr wa nahwi dzalik. Demikian juga Allah menjadikan dalam fiha, fiha yakni fi ghori izinas, dalam jiwa manusia. Allah menjadikan dalam jiwanya manusia irtiyah, merasa lega, senang, gembira dengan nama al-falah, as-salam, falah beruntung, salam, keselamatan, sejahtera, najah, keberhasilan, tahniah, apa? Tahniah itu selamatan, sambutan yang bagus, busro, faus, keberuntungan, kemenangan, dan yang semisalnya. Itu yang Rasulullah cintai, Allah yang mencintainya, membuat dalam jiwanya manusia seperti itu. Lah kok tiba-tiba kita mendapatkan nama-nama yang buruk? Ya, karena ingin gaya. Faida qara'at hadil asma', faida qara'at hadil asma'u al asma'a, begitu. Qara'at itu mengetuk. Asma'u ini fa'il, al asma'a ini maf'ul bihi. Al asma' nama-nama tadi bila mengetuk pendengaran-pendengaran, istabsarat biha nufusu, maka jiwa itu merasa gembira dengan nama-nama nadi ketika pendengarannya mendengarkan nama-nama yang bagus. Fa idza qara'at hadil asma'u al asma'a, begitu bacaannya. Apun al asma' nama-nama pakai hamzah itu, kalau asma' pakai ain itu pendengaran-pendengaran, terketuk dengan nama-nama yang bagus ini, jiwanya senang. Wan sarahala sadr wa qawiya bil qalb, dada pun lega, hati pun kuat dengan mendengarkan nama-nama yang bagus tadi. Wa idza sami'at adzadaha au jabalaha didzahadil hal, maka pendengaran itu kalau mendengarkan lawan daripada nama-nama yang bagus dengan nama yang jelek, menuntut pendengaran tadi, menuntut jiwa tadi itu keadaan yang berlawanan. Jadi mendengarkan nama yang buruk, ya jiwanya pun akhirnya merasa enggak senang. Fahzanaha dzalik, maka menyedihkan jiwa tersebut. Wa asara laha khaufan wa tiyaratan wa intimasan wa inkibadan amma qasadat lahu wa azamat alaihi fa awrasa laha dararan fid dunya wa naqsan fil iman wa muqarafatis syirik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu.